Mitra bisnis, para penegak hukum sepertinya tidak pernah kapok. Kompas menulis, Sabtu kemarin KPK kembali menangkap tangan, kali ini Kepala Kejaksaan Negeri Lombok, tengah menerima uang $16,400 untuk kasus yang sedang ditanganinya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mokhtar. Pak Zainal, apa komentar Anda soal fenomena ini? KPK ada kan memang karena ketidakpercayaan pada penegakan hukum kan. Kan KPK dibuat karena penegakan hukum ternyata sangat koruptif, kejaksaan, kepolisian, bahkan mafia peradilan banyak gitu. Jadi bukan hal yang aneh sesungguhnya kenapa kemudian banyak kejaksaan dan orang-orang penegak hukum ditangkap. Ya karena memang itulah, untuk itu, fungsi itulah KPK diadakan kan. Itu adalah potret kita. Jadi ini sekarang kan kita sedang berkaca nih sekarang. Bahwa sekian lama kita membentuk KPK, sekarang KPK jilid 3 inilah yang kemudian mulai rajin mengerjakan aparat penegak hukum kan. Dulu kan nggak ada, dulu memang sangat, nah ya, makanya kita harus memberikan dukungan pada KPK sekarang. Artinya KPK sudah mau masuk ke dalam pentingnya untuk membersihkan aparat penegak hukum. Kan capek juga kalau kemudian kita KPK nangkapin politisi, tapi kemudian dibawa proses hukum yang buruk, ya bebas juga kan. Kan capek kalau kita nangkapin orang-orang buruk, tapi ketika dia masuk ke proses hukum yang koruptif, penanganannya menjadi koruptif. Orang itu kemudian lolos gitu, orang itu kemudian lepas. Nah, ini adalah salah satu taktik roadmap menuju penegakan hukum anti korupsi di Indonesia yang menurut saya menjadi menarik sekarang. Pendekatannya tidak lagi hanya sekedar pada orang, tetapi ada juga bicara soal bagaimana segera atau kemudian memperkuat atau kemudian mempercepat membersihkan aparat penegak hukum. Karena kan mustahil KPK bekerja sendiri. Kalau kemudian banyak jaksa dan polisi yang ditangkap, artinya jaksa dan polisi makin bersih, maka kemudian kan jaksa dan polisi bisa membantu KPK dalam penegakan hukum anti korupsi. Itu rumusannya. Dan menurut saya ini menjadi pendekatan yang menarik ya. Memang saatnya kita dorong ke depan ini harus segera dibersihkan penegakan hukum supaya kemudian KPK tidak lagi bekerja sendiri dalam penegakan hukum anti korupsi. Dari dulu memang begitu ya. Cuman memang tidak banyak yang ditangkapi dulu. Dari dulu kita semua paham bahwa mereka jualan kewenangan mereka kan. Mereka jualan kekuasaan mereka dalam mengerjakan sesuatu yang dijual. Dan kita semua paham itu dari dulu. Nah sekarang ini saatnya membersihkannya. Rumusan yang dilakukan KPK menurut saya adalah cara untuk membersihkan itu. Katanya ya menangkapin banyak jaksa dan polisi. Ini menurut saya menarik. Demikian Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mokhtar. Saya Wendy Lim.